Akhirnya ketemu juga. Tahu itu aku dari kilau hitam rambutku ya. Iya dong, Mawar Deyong gitu loh. Rambutnya black and shiny. Di tempat gelap aja rambut kamu tetap hitam berkilau gitu. Gampang banget dikenali. Bisa aja deh kamu. Beneran deh, aku sampai kepo loh. Biar rambut black and shiny gitu, pakai shampoo apa sih Mawar? Aku pakai Emeron Shampoo Black Shine. Sekarang dengan formula baru loh. Wah, pantas jadi tambah amazing. Jelas, karena sekarang Emeron Shampoo Black Shine mengandung Argan Oil Infused Active Provit Amino yang berpadu dengan urang aring. Jadi bisa bikin rambut kita makin hitam, berkilau, sehat, dan gak kusam. Kayak rambut kamu gitu kan. Nanti ku coba deh biar shampooku samaan sama Mawar Dion. Wah, harus tuh. Biar rambut kita juga sama-sama black and shiny. Yeah. Cobain sekarang you girls, udah bisa dibeli di toko-toko terdekat. Emeron Shampoo Black Shine dengan formula baru. Hitam, sehat, berkilau. It's Mawar approved.